balik kan ya. Kita omongin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala Muhammad. Kita lanjutkan serial kajian syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, syarahnya di mana Al-Aqidah Al-Wasithiyahnya ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini masih pertemuan yang 55. Halamannya adalah 120. Bagian yang kedua di sini. Setengah jam tambahan. An-na'u tsalitsu. Ya, na'u tsalits. Ayyunkira ma dallat 'alaihi min as-sifati. Bahwa ya. Fa huwa yusbitul isma lakin yunkiru sifata allati yatadammanuha hadal ism. Yatadammanuha hadal ism. Mithlu an yakula inna allaha sami'un. Naam. Jadi inna allaha sami'un bila sam. Ya. Inna allaha sami'un bila sam'in. Wa alimun bila ilmin. Wa khalikun bila khalqin. Wa qadirun bila kudratin. Wa hada ma'rufun anil mu'tazilati. Wa huwa ghairu ma'kulin. Di sini antum lihat. Naw' thalis. Kalau ini tadi naw' awal apa mas? Memberikan nama kepada apa yang Allah belum pernah mendirikan untuk namanya. Tidak pernah memberikan nama untuk dirinya. Memberikan nama baru yang tidak pernah Allah berikan nama untuk dirinya. Yang kedua apa mas? Mengingkari sebagian atau seluruh nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, bentuk ilhad yang ketiga adalah ayyunkiru ma dalat alaihi minas sifati. Mengingkari apa yang menunjukkan kepada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yaitu fawa yusbitul isma, bisa jadi dia itu menetapkan nama, lakin yungkiru sifata, namun dia mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Allati yatadammanuha, yang dia itu dalam nama itu mengandung sifat itu. Apa maksudnya? Nama itu mengandung sifat. Tapi satu sifat belum tentu mengandung satu nama. Karena sifat Allah Azza wa Jalla jauh lebih umum daripada nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Mithlu an yakula, seperti dengan mengucapkan nama mas. Mengucapkan innallaha samiun. Dia menetapkan nama Allah Sami'un. Allah mempunyai pendengaran. Bila Sam'in, tapi meniadakan apa? Sifat pendengaran bagi Allah Azza wa Jalla. Maka ini enggak bisa. Wa 'alimun bila 'ilmin. Allah Maha 'alimun. Allah Maha mengetahui tanpa ilmu. Wa khaliqun bila khalqin, dan mencipta tanpa ciptaan. Wa qadirun bila kudratin, dan berkuasa tanpa kekuasaan. Wa hadza ma'rufun 'anil mu'tazilah, dan ini yang dikenal dari orang-orang Mu'tazilah. Ya, dan Mu'tazilah zaman sekarang adalah neo Mu'tazilah zaman sekarang adalah Hizb Tahrir. Ya. Anda sampaikan seperti ini, ya semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang masih memegang pemahaman seperti itu. Setiap kali kajian itu diisi dengan politik. Setiap kali kajian diisi dengan membicarakan hal-hal yang sebenarnya bukan ranahnya. Dan itu pun itu tidak mengambil dari ulama-ulama yang banyak sekali dalam Islam. tapi mereka mencukupkan dengan ulama-ulama mereka sendiri. Dan ini kekurangan, sangat kekurangan sekali. Kok Ustaz tahu? Ana pernah di sana. Ana menjadi orang HTI pure, yang murni ketika ana di IPB tingkat pertama, semester pertama. Ya. Dan itu menjadikan diri ana waktu itu menjadi kambing congek. Hanya berbekal semangat. Hanya berbekal teman-teman saat itu kajiannya seperti itu. Karena saat itu ana hanya ingin menaati apa yang menjadi wasiat dan perintah dari ibu. Ketika nyari kos-kosan, nyari yang dekat masjid atau musola, agar sholatnya tidak keter, agar sholatnya terjaga. Namun di IPB itu, ya di kampus Dramaga, itu rata-rata ada musola atau masjid, sekelilingnya pasti dikuasai oleh ya ikhwan-ikhwan kita di Hizbut Tahrir ataupun ikhwanul muslimin saat itu. Nah, sehingga ana menjadi kambing congek yang enggak tahu apa-apa. Yuk ngaji sana, yuk ngaji sini. Yang dikaji apa? Yang dikaji satu, Mas. Karena ternyata kita tidak tahu ilmu dasarnya. Enggak ngerti bahasa Arab. Dan saat itu dengan keinginan yang membabi buta, walaupun ana bukan termasuk yang gitu ya, nasallahu alaihi wasallam. Tapi saat itu di semester pertama ana begitu bergemuruh. Setiap pekannya itu ana mendatangi toko buku hanya untuk mencari bekal berdebat. Hanya untuk mencari bekal berdebat. Kalau enggak punya duit, maka harus sering-sering datang ke sana setengah jam, keluar lagi, dikit-dikit-dikit, balik lagi setengah jam lagi baca. Itu sampai nanti waktu yang assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ingat itu sesuatu sekali. Bahkan sampai membaca buku-bukunya Syiah, karena enggak tahu, saking enggak ngertinya. Explorer tanpa batas, kesasar. Ya. Dan alhamdulillah ala kulli hal, di situ saat itu karena bentuk idealisme yang begitu dahsyatnya dari seorang yang masih muda belia, ya. Padahal beliaunya sekarang sudah tua. Ya. Kan kalau belia tanpa U, Mas. Iya. Belia. Jadi tanpa U. Kalau sudah beliau, nah itu sudah umur. Maka di situ kita masih punya loyalitas dan kekuatan debat yang tinggi. Bahkan berapa hari debat pun kita layani. Tapi saat itu subhanallah, Allah Azza Jalla itu memberikan ana kesempatan. Dari yang tidak nyaman itu, ana mendapatkan buku-buku. Saat itu ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dimasq. Judulnya bahasa Inggris, karena ana belum bisa bahasa Arab semester pertama. Yaitu Unveiled Hizbut Tahrir. Mengungkap tabir. Ya, unveiled. Ya. Veiled, yakni veil itu tabir, Mas. Mengungkap tabirnya Hizbut Tahrir. Tabirnya apa? Banyak sekali di sana. Saat itu ana sampai enggak percaya. Kemudian yang notabene di situ sudah dianggap syabab-syababnya, ana tanya, "Mas, benar enggak kayak gini?" Dia garuk-garuk kepala. "Yo ngene, Dik. Itu pembahasannya tidak sesederhana itu." Wis. Buku-bukunya takyunan anabah ini disebutkan semuanya. Ana cuma mikir saat itu, kenapa membantahnya hanya dari kitab-kitab ulama-ulama itu saja, ada hitungan jari ulama-nya. Ulama yang lainnya mana? Saat itu ana bergemuruh. Kok tidak menenangkan? Kok tidak menenangkan? Nah, saat itu kenapa ana di situ? Karena ana mendapatkan di situ ada bi'ah yang sama. Lingkungan yang sama. Lingkungan yang mendorong kita untuk menjaga sholat, lima waktu, menjaga untuk semangat menuntut ilmu dan seterusnya. Tapi muatannya itu yang kurang. Muatannya itu yang kurang. Anda tidak mengatakan, untuk apa mas? Membenci. Ingat mas ya. Kalau kita tahu ada saudara kita yang itu di situ masih pemahamannya kurang atau pemahamannya itu belum tepat, jangan pernah kita benci atau menjelek-jelekkan. Itu yang harus dicatat. Justru kita itu harus mendoakan kebaikan kepadanya agar dia itu mendapatkan hidayah. Ini loh mas, kalau kita itu menyebut orang itu nama yang tidak benar, orang itu marah. Sama halnya ketika kita menyebut dalam Islam sesuatu yang tidak benar di situ, di atas namakan itu dari Islam. Membahas tentang politik itu bukan konsumsi setiap kajian. Kita ngaji itu ngaji sesuatu yang jelas. Ini loh rujukannya dari Al-Quran Sunnah. Tapi kalau setiap saat itu kita menggibahi pemerintah kita, membicarakan politik ini, politik itu, manfaatnya apa? Buat diri kita sendiri. Kita bisa membantah, tapi kita tidak bisa membantah diri kita sendiri. Saat itu Anda seperti itu. Anda bisa membantah orang lain, tapi Anda tidak bisa membantah. Diri Anda enggak ngerti bahasa Arab, enggak ngerti apa-apa. Subhanallah. Saat itulah, kemudian setelah tahun pertama selesai, Anda menginginkan untuk belajar bahasa Arab dari nol. Dari nol. Dan disitulah Allah Azza wa Jalla membukakan pelan-pelan terus-menerus ilmu-ilmu baru. Ya. Dimana ilmu baru itu akan lebih berkembang lagi ketika apa? Kita pola pikirnya tidak ditutup dengan satu pola pemikiran. Tapi pola pikirnya fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasuli. Kalau kita itu berbeda pendapat, kaum muslim itu boleh berbeda pendapat, Mas. Tapi bukan kemudian setelah berbeda kemudian membenci ataupun kemudian tidak mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Bukan seperti itu. Itulah karena apa? Ini bagian dari kekerdilan kita dalam ilmu kita. Kalau bisa dikatakan bahasa kasarnya seperti itu, nasallahu alaihi wasallam. Makanya beda kita dengan para ulama itu dari cara ngomongnya sendiri itu sudah lemah lembut dan begitu pula banyak mendoakan kebaikan. Tidak kemudian gampang mengatakan kata-kata yang kotor, yang jelek, yang kasar. Lagi apa? Menyebutkan nama. Gampang menggibahi orang. Atau gampang memojokkan orang tanpa dalil yang lain. Nasallahu alaihi wasallam. Ini ingat itu mas. Jadi jangan sampai kemudian ketika ada orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, kita katakan kuyutu sedulurku. Nasallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannata al-qati'. Ingat mas. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Kalau itu saudara kita, kemudian karena kita berbeda pemandangan, cara pikir, dan yang lainnya, bukan berarti kita memutus silaturahim. Salah di situ. Paham maksudnya? Nah, maka bisa jadi, apa yang kita buat sekarang ini, ya, ada orang-orang yang terlalu eksklusif, dan seterusnya, itu karena kontekstualnya adalah apa yang dipelajari selama ini, ya itu-itu saja. Kitabnya itu-itu saja. Padahal dalam Islam banyak sekali mas. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita pelajari. Yang harus kita pelajari. Dan para imam, para ulama kita itu menghabiskan waktunya untuk mengajarkan kebenaran. Mereka tidak menghabiskan waktunya untuk membenci orang lain ataupun ngecing orang lain. Ingat-ingat itu mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya jangan pernah kita itu apa mas, mengatakan baju kita yang paling baik. Baju orang lain salah atau tidak baik. Bukan seperti itu. Justru kita itu, kalau setan itu bersemangat untuk mengajak orang itu masuk neraka, kenapa kita yang Allah berikan kita kemudahan untuk menimba ilmu syar'i tidak bersemangat untuk mengajak orang lain untuk mendapatkan hidayah? Ini yang harus dipegang. Ini yang harus dipegang. Dan terus mas, semoga Allah Azza Jalla memberikan hidayah kepada kaum muslimin. Nah, lanjut. Maka maksud di sini Syekhul Islam dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Thaimin mengatakan Mu'tazilah, ini pemahaman dan seterusnya. Ini bukan berarti bahasanya orang-orang yang berpemahaman seperti itu dia sesat langsung. Bisa jadi dia seperti itu karena belum faham, belum tahu. Maka harus kita bimbing, harus kita doakan terus. Agama kita itu agama yang indah. Agama yang tidak menjadi sesuatu indah ketika itu kita hanya mengisinya dengan kebencian, permusuhan, dan perpecahan. Merasa paling benar. Itu salah di situ. Paham maksudnya? Nah. Kemudian lanjutnya. Summa haula'i yaj'alunal asma' a'laman mahdatan mutaghayyiratan. Fayaqulu ya. Mereka itu ya orang-orang yang mulhid ya. Ya. Mereka mengatakan ya. Yaj'aluna al-asma' a'laman. Mereka itu menjadikan nama-nama Allah Azza wa Jalla itu seperti nama. Nama yang mahdatan, yang nama yang murni, mutaghayyiratan, yang bisa dirubah. Fayaquluna, dan mereka mengatakan As-Sami' ghairul 'Alim. As-Sami'u zat Allah, zat yang mempunyai pendengaran, yang Maha mendengar, ghairul 'Alim. Ya. Bahasanya As-Sami itu adalah ghairul 'alimi, yang tidak mempunyai pengetahuan. Lakin ya, namun di sini ya. Kalau misalnya dikatakan ya penjelasan ya dari apa yang disebutkan Syekh di sini ya. Lakin kulluhu laisa laha makna, namun seluruhnya ini tidak punya makna. As-Sami la yadullu ala sam'i, yaitu zat yang Maha mendengar itu tidak menunjukkan kepada pendengaran. Wal 'alimu la yadullu ala al-'ilmi, zat yang Maha mengetahui tidak menunjukkan kepada pengetahuan. Ya. Lakin mujarrad al-alam ini hanya sekedar nama saja. Hanya sekedar nama saja. Ya. Wa minhum akharuna yaquluna, mereka yang lainnya juga punya pendapat. Hadhil asma syai'un wahidun. Nama-nama ini adalah sesuatu yang satu. Wa ya 'alimun wa sami'un wa basirun. Ini adalah 'alimun, Sami'un wa basirun. Maha mengetahui, Maha mendengar dan Maha melihat. Artinya apa? Pengetahuan, pendengaran, penglihatan itu satu. Kulluha wahidun, seluruhnya ada satu. La takhtalifu illa bitarkibil hurufi faqat. Tidak berubah kecuali hanya susunan hurufnya saja. Susunan hurufnya saja. Fa ya'talu asma'a syai'an wahidan, dan menjadikan nama-nama yang banyak itu hanya sesuatu yang satu. Allah itu wes. Paham maksudnya di situ? Nah. Dan di sini dijelaskan wa kullu hadza ya. Wa kullu hadza ghairu ma'qulin. Ini semua ya, ini semuanya tidak masuk akal. Ghairu ma'qulin. Walidzalika nahnu naqul, oleh karena itu kita katakan innahu la yumkinul iman bi asma'i hatta ya, hatta di sini kalau misalnya disebutkan tentang penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Thaimin rahimahullah, ketika penjelasan ya wa kullu hadza ghairu ma'qulin, setiap ini tidak masuk akal, setiap apa, setiap penjelasan yang di atas itu tidak masuk akal. Kenapa seperti itu? Walidzalika nahnu naqul, kita katakan innahu la yumkinul iman bi asma'i hatta nutsbita ma tadammanathu min as-sifati. Maka tidak mungkin kita itu ya iman itu terjadi terhadap nama-nama Allah sampai ya sampai tusbita, engkau itu menetapkan ma tadanamathu min sifat, apa yang menjadi kandungan dari sifat-sifat Allah azza wajalla. Apa maksudnya di sini? Karena ini adalah ada sebutannya tahwilat, Mas. Khitabnya yang tadinya nahnu naqul, kita katakan ya la yumkin al iman bil asma'i hatta, nah ini baru kemudian ada tahwilnya di sini, sampai engkau, nah kita katakan maksudnya apa, karena ingin menjelaskan kepada orang-orang yang mengingkari tadi, membuat ilhad tadi ya, maka tidak mungkin ada iman dengan nama-nama Allah azza wajalla sampai engkau itu menetapkan apa yang menjadi kandungan dari sifat-sifat tersebut. Jadi tidak hanya sekedar nama saja. Allah alim bila sam piyin jua. Alim bila ilmin piyin jua. Ya. Paham sampai sini, Mas? Sama halnya seperti apa, Mas? Antum tidur tanpa bantal. Ya bisa. Antum tidur tanpa kasur. Ya bisa. Tapi peruntukannya beda. Itu tidak pada posisinya yang seharusnya. Kenapa? Kalau misalnya dengan pola pikir manusia, bisa enggak antum melihat tanpa mata? Mata hati, Ustaz. Mas, mikir yang sederhana aja. Jangan jelimet. Mendengar dengan apa? Dengan mulut. Masa mendengar dengan mulut? Kan enggak benar. Makanya disebutkan ghairu ma'kul karena apa? Ini dibuat-buat. Ya, gimana mempunyai maha mendengar tapi tidak punya pendengaran? Maha melihat tapi tidak punya penglihatan? Jelas itu sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, kemudian wala'allana ya min huna natakallam ala dilalatil ismi atau ala dalalatil ismi. Fal ismu lahu anwa'un thalatha fi dalalah. Ya. Jadi di sini fal ismu lahu anwa'un thalathatun fi dalalati. Dalalatu mutabaqah. Ya. Wa dalalatu tadamman. Ya. Dalalatu tadammun wa dalalatul iltizam. Ini kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Ini sesuatu karena dalalah ini hanya disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam hal membantah orang-orang ilhad saja. Dan ini cukup rumit bagi orang-orang yang awam. Ini tentang dalalatul mutabaqah, dalalatul tadammun wa dalalatul iltizam. Ya. Dan ini ana jelaskan di ketika di tafriknya Syekh Asim Al-Quryuti di Sulasiyat, itu ana jelaskan tentang ini, Mas. Tentang mutabaqah, dalalah mutabaqah, dalalah tadammun dan iltizam. Ya, bisa dilihat nanti di sana, nanti kita rujuk penjelasannya ke sana jadi lebih mudah. Nah, naktabi bihadil qudrah. Kita cukupkan sekian karena kita menjadikan setelah sholat isya ini ada tambahan sekitar 30 menit tambahan saja. Ini agar menjadi sesuatu makna tersendiri. Ada yang datang jauh dan seterusnya, bukan hanya maghrib sampai isya. Sayang, karena kita mempelajari ini termasuk pelajaran yang berat. Cara akidah oleh Sitya itu berat. Tapi di sini ada sesuatu, Mas, yang ana akan sampaikan kepada antum. Ustaz, gimana saya mau mencatat? Gimana saya akan faham? Ini semuanya susah bagi saya untuk memahaminya. Nah, pertama, mohon kepada Allah Azza Jal agar diberikan kefahaman. Yang memberikan kefahaman bukan ana, tapi Allah Azza Jal. Itu yang pertama. Mohon pemahaman kepada Allah Azza Jal. Yang kedua, Kalau kita tidak murojaah, tidak mencatat fawaid-fawaid ini, maka ini hanya sekedar antum lalu lalang. Datang, tidak mencatat, tidak murojaah, ya hilang. Mau berapa kali pertemuan ditanya, dalal tadoman itu apa? Dalal iltizam itu apa? Gede-gede. Maka disebutkan di sini harus ada pengulangan. Dan yang terbaik dari pengulangan itu adalah antum mengajarkan kepada keluarga antum. Antum mengajarkan kepada keluarga antum. Itu yang kedua. Yang ketiga, Mas. Ya, yang ketiga. Kaitannya dengan syarah akidah al-wasithiyah ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dengan pembahasan yang paling mudah dibandingkan syarah akidah wasithiyah yang lainnya. Tapi butuh waktu untuk mempelajarinya. Ya. Sehingga di situ terus, Mas. Doa dan doa agar kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu seperti ini. Karena yang seperti ini adalah nikmat tersendiri. Terkadang kita tidak dapat di tempat atau posisi yang lain. Antum pindah, belum tentu antum mendapatkan kelezatan yang seperti ini. Maka minta kepada Allah Azza Jalla agar ini jangan sampai kemudian berhenti dengan apapun kondisinya. Dan senantiasa kita meminta kepada Allah Azza Jalla agar kita dimudahkan untuk senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Naktabi bihadzal qudrah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.